The Grace ini artinya apa? Generasi remaja sumber suko. Tangannya mana dulu? Susai atiku tresno sing tak cukup amung kanggo siramu nanging nyatane aku mau mati. Cuma ada The Grace Community.